kegagalan. Perjuangan adalah sejuta tantangan. Lapang dada, jiwa besar, menerima kenyataan yang ada. Berjaya di dalam dada, hangat membara. Kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kami Arema tak peduli segala. Tetap tegak dan berjalan.